saja tunggu kalah. Demi apa yang kita percaya, darah tertumpah di tangan kita. Dua sahabat bertarung nyawa, aku menjagamu, kau menjagaku. Akan ku